الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم بالأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-126 7 barakallahu fikum 128 qala musa liqaumi ista'inu wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna tadaru musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Ini menyambung pembahasan kita kemarin, yakni tokoh-tokoh yang ada di kerajaannya Fir'aun, ya, memprovokasi Fir'aun sambil mengatakan atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan pengrusakan di atas muka bumi ini dan membiarkan engkau dan Tuhanmu, atau membiarkan engkau dan penyembahan terhadap engkau? Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Maka Fir'aun pun mengatakan, kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya kami di atas mereka berkuasa. Yani Fir'aun memanfaatkan kekuasaannya dan kekuatannya. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Berkata Musa AS kepada kaumnya Bani Israel, menasihati, mengingatkan, ista'inu billahi wasbiru. Bersabarlah dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan, terhindarnya kita dari mara bahaya atau satu yang kita khawatirkan, atau dapatnya kita kebaikan, atau terhindarnya kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya kita kebaikan-kebaikan, semuanya adalah aunun minallahi tabaraka wa taala. Semuanya karena bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tidak akan pernah bisa kita melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau, atau hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Yani ibadah yang kami lakukan ya Allah, dari ketaatan, demikian juga meninggalkan maksiat, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan bisa bergeser dari maksiat yang dia tekuni. Kalau juga bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ibadah dan ketaatan itu dia tidak bisa lakukan. Baik. Nabila Yusuf alaihissalatu wassalam yang digoda oleh istri Al-Aziz, bahkan perempuan-perempuan yang merupakan tokoh-tokoh di zaman itu, yakni istri-istri para pejabat juga menggoda Yusuf alaihissalatu wassalam. Sementara Yusuf alaihissalatu wassalam adalah orang yang normal, manusia yang normal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Kadzalika linasrif 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min 'ibadina al-mukhlasin." Kadzalika linasrif 'anhu as-su'a wal fahsya. Allah yang memalingkannya dari kejelekan itu. Seandainya tidak, maka dia terjerumus ke dalamnya. Di ayat yang lain dikata Allah Subhanahu wa taala, "Wa illa tasrif 'anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin." Ya Allah, kalau bukan Engkau yang memalingkan aku dari tipu daya mereka, menjauhkan aku dari tipu dayanya perempuan-perempuan ini, maka aku akan terjerumus, hanyut dengan rayuan maut mereka itu. Dan aku akan menjadi orang-orang bodoh. Jadi semata-mata terhindarnya kita dari maksiat itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik min Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam juga mengatakan, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, menyembah patung. Jadi harus ada aun, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyandarkan semuanya pada keistiqamahan kita, kesolehan kita, la. Tapi semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tidak bisa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kalau bukan pertolongannya. Baik. Padahal minta pertolongan itu juga bagian dari ibadah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, "Ista'inu billahi wasbiru." Barakallahu fiik. "Ista'inu billahi wasbiru." Mintalah bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah kalian. Baik. Dua kondisi ini orang tidak akan bisa terkalahkan. Dua kondisi ini tidak akan bisa terkalahkan seseorang. Isti'anah billahi was-sabr. Orang yang minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah surut. Barakallahu fiikum. Tidak kendor, tidak mundur dia, tidak mau kalah. Karena dia merasa bahwa yang menolong dia adalah Allah Subhanahu wa taala, yang membantu dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kesabaran yang ada pada dia. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Istainu billahi wasbiru. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah kalian. Insyaallah apa yang kita lewati dalam kehidupan kita akan barakallahu fikum baik-baik saja biidznillah tabaraka wa taala. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah serahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya untuk memakmurkannya. Memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kemenangan terakhir akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Bani Israel menimpali Musa dan mengatakan, "Udina min qabli an ta'tiyana." Wahai Musa, kami ini sudah diperbudak oleh Fir'aun. Kami disakiti, kami disiksa, kami direndahinakan oleh Fir'aun sebelum kau datang ini. Baik. Wa min ba'di ma ji'tana, setelah kau datang pun kami dalam kondisi seperti ini. Direndahkan, dihinakan. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Berkata Musa alaihi wasallam membesarkan hati Bani Israel kaumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan, menghancurkan musuh kalian ini, yakni Fir'aun dan pasukan. Wa yastakhlifakum bil ardh. Dan asa ini dari Allah Subhanahu wa taala adalah satu kemestian. Kalau manusia mengatakan asa, semoga ya, semoga, harapan. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala asa, ini berarti satu kemestian pasti. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancur binasakan musuh kalian ini, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Wa yastakhlifakum bil ardh, dan menjadikan kalian sebagai penguasa bumi. Fayanzura kaifa ta'malun, setelah itu Allah akan menengok apa yang kalian lakukan. Setelah kalian yang berkuasa. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsin minas samarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun. Baik. Dengan berbagai macam hukuman berupa as-sinin. Sinin ini adalah musim paceklik. Musim kemarau yang berkepanjangan sehingga buah-buahan tidak ada. Biji-bijian juga tidak ada. Tidak ada hasil panen. Barakallahu fikum. Kering. Karena namanya tumbuhan butuh sangat dengan air. Ketika tidak ada air, maka semua pada mati. Bahkan hewan-hewan juga demikian, akan mati. Karena tidak ada makanan untuk mereka dari tumbuh-tumbuhan, rerumputan. Wa naqsim minas samarat. Dipertegas dengan kata-kata wa naqsim minas samarat, dan kekurangan buah-buahan. Ya, walaupun yang namanya buah-buahan bisa diperlakukan sedemikian rupa sehingga awet, disimpan lama, tapi berjalannya waktu mereka akan menghabiskannya pula. Ya, ini barang-barang itu makanan-makanan yang bisa diawetkan, bisa disimpan. Dengan berjalannya waktu musim paceklik ini, mereka akan menghabiskannya sama seperti di zamannya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Barakallahu fiik. 7 tahun mereka kumpulkan makanan dan 7 tahun pula mereka menghabiskannya. Karena musim paceklik. Selama 7 tahun. Subhanallah. Wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesesatannya. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Kalau mereka diberi oleh Allah SWT kebaikan, mereka pun mengatakan, inilah, kami memang berhak untuk ini. Kita ingatkan bahwa bala bencana yang Allah SWT turunkan, maka ada 2 orang dengan sifatnya masing-masing. Ketika orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarruq ila Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya bala itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berlalu dia mau tidak mau. Sudah menjadi sunnatullah. Gempa, angin topan itu akan berlalu. Tidak digempa terus-terus, tidak. Paling cuma beberapa menit. Tapi menghancurkan sangat. Demikian juga api dengan kobarannya. Demikian juga air. Tidak lama. Tapi betul menghancurkan. Lah, ketika orang-orang yang diberi ujian ini oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Ujian akan lewat dan mereka meraih keutamaan. Tapi ketika seseorang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, justru semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga yang demikian modelnya. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perusahaannya macet, bisnisnya tidak lagi jalan dan seterusnya. Baik. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tadarruq, justru minum khamer, justru ada pelampiasannya di tempat yang lain. Begitu diangkat dan dikembalikan apa yang Allah berikan sebelumnya, tetap dia akan kembali ke posisi semula dengan kejahatannya dan penyimpangannya. Nah, seperti Fir'aun ini modelnya. Barakallahu fiikum. Fa'idha ja'atuhul hasanatu qalu lana hadi. Kalau mereka diberi kebaikan, karena silih berganti ini, barakallahu, kebaikan dan cobaan. Silih berganti. Kebaikan dan kesusahan. Lalu di saat-saat mereka susah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin angkuh dan takabur. Fa idza ja'atuhul hasanatu qalu lana hadi. Kalau mereka diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kemakmuran, mereka bermatan, oh, ini memang kita berhak untuk mendapatkannya. Ini memang karena usaha kita, kerja keras kita. Ini karena memang kemampuan kita dan seterusnya. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kalau mereka ditimpa musibah, mereka menyandarkan musibah itu sebagai satu kesialan dan penyebabnya adalah Musa menurut mereka. Ya tayyaru bi Musa wa man ma'ah, ini paceklik ini ada karena Musa ini datang nih, dia pembawa sial nih. Subhanallah. Dari dulunya kita baik-baik saja, datang dia muncul ini semua. Semua kejelekan yang mereka rasakan, mereka sandarkan kesialannya kepada Musa AS dan pengikutnya. Subhanallah. Demikian kufar. Hatta Rasulullah SAW dituduh sebagai pembawa sial. Dan para anbiya, yatayyaru li Musa wa man ma'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala innama ta'iruhum 'indallahi walakin aktsaruhum la ya'lamun. Sesungguhnya kondisi keadaan mereka itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, bukan Musa. Barakallahu fikum. Adanya musibah yang menimpa itu, menimpa mereka itu karena dosa mereka, kekufuran mereka, penentangan mereka. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan di antara mereka tidak tahu. Karena mereka ya ditutup hatinya untuk memahami kebenaran wallahu musta'an. Dari sejak kebenaran itu ditawarkan kepada mereka, mereka langsung menolaknya. Sebab penolakan ilah akhirnya mereka tidak bisa memahami kebenaran yang dibawakan oleh para rasul. Barakallahu fikum. Ini pengingat untuk kita, barakallahu fikum. Isti'anah billahi subhanahu wa ta'ala was-sabr. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersabar untuk menghadapi semua kondisi-kondisi kehidupan kita. Selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, isti'anah dan bersabar di atas kebaikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong, membantu kita. Taib. Ditolongnya kita, dihindarkannya kita dari kejelekan, maksiat. Barakallahu bikum. Dibantu, ditolongnya kita untuk melakukan ketaatan, ibadah. Ini semuanya fadlum minallahi subhanahu wa taala. Keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Dan kejelekan itu bukan karena sialnya ini, sialnya itu. Kejelekan itu dan kesialan itu muncul karena dosa dan maksiat. Para ulama kita mengatakan bahwa perkara yang paling mendatangkan kesialan adalah dosa dan maksiat. Inilah yang paling mendatangkan kesialan. Asyum. Barakallahu fikum. Orang Manado bilang soe. Baik. Dosa dan maksiat itulah yang mendatangkan kesialan. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Ya mika syurullah ilah ilah. Antas sallallahu wa ta'ala.